إبراهيم هو سماكم

wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala 'alaina. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita semua dikumpulkan bersama-sama di masjid ini setelah lama libur. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini Bapak Ibu, di samping dicatat Allah Ta'ala sebagai ibadah yang kelak memberatkan timbangan amal kita, juga menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridho, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Dan tentunya kita juga berharap mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini bisa kita jadikan sebagai wasilah yang mudah-mudahan dengannya nanti kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita masuk bab baru yang judulnya surga memiliki lahan kosong yang banyak. Jadi surga itu Bapak Ibu lahan kosongnya sangat banyak, dan cara menanaminya dengan subhanallah alhamdulillah. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Laqitu, aku berjumpa Ibrahim, Nabi Ibrahim, lailata usriya bi, pada malam Isra Mi'raj. Jadi Bapak Ibu, Isra itu perjalanan pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Geraha Asri Sukodono. Di mana? Di Palestina. Jadi yang namanya Isra adalah perjalanan pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai Buraq. Disebut Buraq karena dari kata Al-Barq. Al-Barq itu kilat, ya. Jadi cepatnya seperti kilat. Jadi satu langkah itu katanya sejauh mata memandang. Itu Buraq. Sementara setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para rasul di Masjidil Aqsa itu Bapak Ibu, beliau naik ke langit ya dengan malaikat Jibril pakai mi'raj. Mi'raj itu tangga. Cuma seperti apa bentuknya wallahu taala a'lam. Karena araja ya'ruju itu artinya naik. Ya, makanya kan ada surat Al-Ma'arij, ya kan? Ada surat Al-Ma'arij itu tangga-tangga, jamak kata mi'raj. Pada salah satu ayatnya Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ta'rujul malaikah, para malaikat naik. Ta'rujul malaikatu warruhu, dan ruh Jibril apa tadi, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, para malaikat dan Jibril naik kepada Allah Ta'ala, fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu khamsina alfasanah, yang kadarnya satu hari itu kalau buat hitungan manusia 50,000 tahun. Ya, jadi mi'raj itu artinya apa tadi, tangga. Tangga dari kata aroja ya'ruju artinya naik. Cuma mi'raj ini isim alat Bapak Ibu. Isim alat itu wazannya mif'al, kayak miftah. Kan alat buat buka, miftah. Mi'raj alat buat apa? Buat naik. Misbah alat buat ngelamponi, menerangi, itu misbah ya. Ya makanya kan ada misbahul munir. Saya jadi ingat itu ada orang jualan terang bulan itu tulisannya misbahul munir, terang bulan. Iya. Jadi misbah, misbah itu lampu, munir itu lampu yang apa? Bercahaya. Al-misbahul munir. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika malam Isra ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa Nabi Ibrahim. Kalau boleh bertanya, itu berjumpa di langit berapa Bapak Ibu? Langit ada berapa? Ada 7. Nah, berjumpa Nabi Ibrahim di langit keberapa? Ke 7. Iya, jadi berjumpa pada langit ke 7 Nabi Ibrahim. Faqala, maka Nabi Ibrahim berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aqri minni ummataka salam." Sampaikan dariku salam kepada umatmu. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, titip salam kepada panjenengan semua ini. Ini penghormatan sekali ya. Dititipi salam sama Nabi Ibrahim. Wa akhbiruhum annal jannata tayyibatu turbah. Beritahukan mereka Muhammad bahwa surga itu tayyibatu turbah, sangat subur tanahnya. Azbatul ma, sangat tawar airnya. Wa annaha qi'an, wa annaha qi'an, dan surga itu masih sangat kosong apa lahan-lahannya. Jadi sangat banyak lahan kosong di surga. Wa anna ghirasaha, dan cara menanaminya dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ada sebagian kelompok Bapak Ibu dari mereka yang mengaku muslim ya, yaitu kelompok Mu'tazilah, mereka mengatakan ini bukti bahwa surga itu belum ada gitu loh. Surga itu belum ada. Nah, buktinya itu masih ditanami ya kan. Nah, ada yang mengatakan demikian, tapi tidak benar Bapak Ibu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan surga dan neraka beserta para penghuninya. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, obat corona. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, itu sudah menciptakan surga dan neraka jauh sebelum menciptakan manusia beserta penghuninya, dan penghuni surga serta penghuni neraka tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, gitu loh. Nah, buktinya banyak ayat. Nabi Adam turun dari mana? Qulna ihbitu minha jami'a. Kami katakan, ihbitu, turunlah minha, dari surga jami'an, kalian semua. Kan di surga dulu. Kemudian hadis yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ngimami salat gerhana, kemudian beliau mengatakan, beliau berjingkat pertama, setelah itu beliau maju seperti seakan-akan mau mengambil sesuatu. Masih ingat Bapak Ibu? Ketika ditanya, beliau mengatakan yang berjingkat itu, wa uritun nar, saya diperlihatkan neraka dan kebanyakan penghuninya adalah laki-laki. Apa? Saya dulu itu gini Pak Agus, kan menerangkan istana surga ya, di daerah Citraland. Namanya Citraland, orang kaya-kaya kan, jarang ngaji paling. Gitu itu marah-marah. Bapak ini enak sekali ya, mengatakan kami para wanita penghuni neraka paling banyak. Yang buat kita hamil siapa? Laki-laki Pak. Saya menengai batinku, saya warasnya lagi loh, saya ngomong gitu. Aku ini Nabi Muhammad iki, gitu kan. Iya, oh nge gitu aja. Soalnya gitu Pak, kadang-kadang kalau sama orang seperti itu ya percuma, wis sing ngalah waras, sing ngalah waras, ya sing waras ngalah, gitu aja. Padahal ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahih. Kemudian wa uritul jannah, dan aku diperlihatkan surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi saya berhasil mengambil anggur itu, la akaltum minha ma baqiyatid dunya, pasti kalian terus makan anggur itu selama umur dunia. Kemudian juga kisah sahib Yasin, namanya Habib An-Najjar. Ya, gimana ayatnya itu? وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Itu kan Habib itu, yang akhirnya kemudian dia disiksa, dibunuh, yang kemudian Allah mengatakan قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةِ, masuklah ke dalam surga. Padahal itu jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika dia dimasukkan surga, ya tentu yang masuk itu rohnya saja Bapak Ibu, karena jasadnya masih di bumi gitu kan. Qila dkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, kan gitu kan. Ya laita qaumi, ya Allah danio, andaikan kaumku itu ya'lamun, ngerti bima ghafara li rabbi, ampunan yang diberikan Allah kepadaku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikanku orang-orang yang dimuliakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang diampuni dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah, surga dan neraka sudah ada. Kalau kalian mengatakan bahwa surga itu belum ada sama sekali, baru akan dibuat pada hari kiamat, maka ini batil. Tapi kalau kita mengatakan surga sudah ada, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa bangun sedikit demi sedikit, bangun-bangun dengan amalan yang dilakukan Bani Adam, maka itu benar adanya. Buktinya tadi kan kata Nabi Ibrahim masih kosong itu. Makanya ini bagian siapa? Ya, jenengan-jenengan ini nang nanduro gitu loh. Nang nanamo dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bayangkan sesuatu yang sangat mudah itu dibalasi dengan surga gitu kan. Jadi mudah sekali, cuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar iku poop. Perbanyak ya, ketika antara azan dan iqamat, ketika kita berjalan dari rumah kita ke masjid, ketika kita naik motor, naik mobil, ketika kita muter-muter gara-gara PPKM, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tambah akeh tandurani gitu kan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, satu-satunya perkara Bapak Ibu nggih, satu-satunya perkara yang nanti sangat disesalkan penduduk surga adalah zikir. Kenapa Pak kok zikir? Bukan sholat, bukan sedekah, bukan haji. Karena zikir itu Pak, tidak butuh uang. Untuk pergi kayak umroh haji kan butuh uang. Karena zikir itu tidak butuh wudhu, jenengan kentut, jenengan jinabat. Misalkan habis berhubungan sama istri gitu ya, mau berzikir astagfirullah, perlu mandi enggak? Enggak perlu. Tapi kalau mau mandi dulu jauh lebih baik. Tapi enggak perlu mandi, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, boleh gitu. Ya. Dan kemudian zikir itu panjenengan bisa Pak, berlari, berjalan, naik motor, gelimbungan, leye-leye, boleh gitu. Itu zikir. Jadi mudah sekali. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa syai'un yatahassaru minhu ahlul jannah illa al-asa'atin madat lam yadhkurullah ta'ala fiha. Laisa syai'un, tiada sesuatu yatahassaru minhu ahlul jannah, yang paling disesalkan penduduk surga. Loh, wis masuk surga kok isa menyesal? Iya, Pak. Ya Allah re, aku biar ngelakoni sakmene kok balasane uwake ngene rek, ndane aku tambah uwake, begitu Bapak Ibu. Jadi menyesalnya penduduk surga begitu. Ya, panjenengan sedekah ya. 500 ribu, 1 juta. Nanti tahu pahalanya ya Allah ben lapo yo gak 10 juta gitu, Pak. Jadi itu yang disesalkan penduduk surga. Jadi tiada sesuatu yang paling disesalkan penduduk surga illa ala sa'atin madat, kecuali atas waktu-waktu yang berlalu, berlalu begitu saja, lam yadhkurullaha ta'ala fiha, yang mereka tidak berzikir kepada Allah. Mudah sekali zikir itu, Pak. Tidak perlu wudhu, tidak perlu biaya, bisa leye-leye, bisa dimanapun. Pokoknya jangan di WC, ini di WC tidak boleh, haram. Cintaku syaitan nanti, gitu. Nah, sayangnya Bapak Ibu, kita itu ngerti, tapi kita tidak mengamalkan. Ini masalahnya. Ada sebuah cerita, Pak. Ada orang soleh itu punya putri, terus putrinya meninggal. Putrinya meninggal. Terus berjumpa dalam mimpi. Bapaknya takut yang masih hidup kepada putrinya. Nak, gimana kamu di sana? Enak tak? Ya Allah, Pak. Kunna na'lamu wala na'mal. Kita itu ngerti tapi enggak mengamalkan. Bayangkan ini, Pak, yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kan sudah disampaikan berkali-kali sejak dulu, kan? Ya apa enggak? Nah, siapa dari kita yang tiap hari mengamalkannya? Tentang keutamaan sholat 12 rakaat rawatib, ya. Itu kan dibangunkan satu rumah di surga. Itu apakah kita istiqomah tiap hari mengerjakan? Tentang sholat syuruq yang pahalanya seperti apa, Bapak Ibu? Haji dan umrah dengan sempurna, dengan sempurna, dengan sempurna. Jadi masalahnya kita itu ngerti tapi tidak mengamalkan. Makanya Allah berpesan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi manusia itu memang ketika kumpul wong enggak kenal lali meneh. Jadi perlu diingatkan terus, diingatkan dan diingatkan dan diingatkan. Ya, disebut al-insan karena dia itu mahallun nisyan, tempat lumpia apa? Tempat lupa. Nggih, hadis yang kedua dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatinya saat ia menanam tanaman. Jadi Abu Hurairah ini, Bapak Ibu, lagi nandur sesuatu begitu. Terus Nabi lewat. Nabi bertanya, "Ya Abu Hurairah, mal ladzi taghris?" Hai Abu Hurairah, apa yang kamu tanam? Ya. Kata Abu Hurairah, "Ghursan, tanaman wair." Tanaman wair Rasulullah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adulluka ala ghirasin khairin min hadza?" Mau tidak kutunjukkan padamu tanaman yang lebih baik dari ini? Kata beliau, "Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Yaghrisu laka bi kulli wahidatin syajaratan fil jannah. Kata Nabi, dengan setiap masing-masingnya, yaitu dengan setiap subhanallah, setiap alhamdulillah, setiap la ilaha illallah, setiap Allahu akbar, Allah akan menanam satu pohon untukmu di surga. Dan dulu sudah kita dengar bersama bagaimana agar Allah itu menanam pohon kurma buat kita, Bapak Ibu, apa yang diucapkan? Halo? Pak Eko, apa? Kalau jaringan aja boleh pulang. Apa Bapak Ibu? Subhanallahil azim wa bihamdi. Ini lo sudah perasaan kok berkali-kali. Iya, sampun kan Pak Awi nggih? Iya. Jadi man qala, barang siapa mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi. Ya. Barang siapa mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hurisat lahu nakhlatun fil jannah, niscaya ditanam baginya satu pohon kurma di surga. Nah, gimana sih Bapak Ibu pohon kurma di surga itu? Jadi pohon kurma itu identik dengan seorang muslim, Bapak Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah duduk bareng bersama para sahabat. Terus beliau bertanya, Ayo, ada satu pohon yang dia itu seperti seorang muslim. Dia tidak pernah jatuh daunnya. Apa hayo gitu. Kata Abdullah bin Umar, ada dalam benak saya itu kurma gitu. Cuma karena yang ada itu sepuh-sepuh semua, berjenggot semua, aku cilik dewe, kepi ngomong gitu sungkan. Tiba yang sepuh-sepuh gonosin jawab ndak iso gitu kan. Terus hiyan nahl, itu adalah pohon kurma gitu kan. Nah, terus Abdullah bin Umarnya cerita bapaknya. Siapa bapaknya? Hah? Abu Bakar. Umar, bapaknya Umar. Kata Umar, ya Allah nak, nek kon jawab ngono itu lebih aku suka daripada ini dan itu, kata Umar. Ya memang kadang-kadang para pemuda itu lebih cerdas biasanya, tetapi ya karena sungkan, kala umur tadi itu. Nggih. Nah, seperti apa Bapak Ibu pohon kurma di surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam ini loh, nanti ketika pulang itu perbanyak subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Dan kalau perlu itu kita tuh bawa anu Pak, bawa tasbih atau bawa konter itu loh. Tek gitu. Aku pirang atus ya gitu kan. Paling tidak kan alhamdulillah wis nandur 100 gitu kan, batang gitu loh. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakhlul jannah ya, pohon kurma surga, judhu'uha min zumrudin akhdar. Batangnya terbuat dari batu jamrud hijau. Bapak Ibu pernah tahu batu jamrud? Pernah Pak Irwan? Batu hitam. Iya, ada jamrud, ada zabarjud. Enggak tahu itu kayak apa bentuknya itu. Jadi yang jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pohon kurma surga itu batangnya terbuat dari batu jamrud hijau. Walaunuha zahabun ahmar, warnanya merah keemasan. Wasa'afuha kiswatun li ahlil jannah, daunnya pakaian bagi para penduduk surga. Minha muqatta'atuhum wa hulaluhum. Jadi baju-baju mahal dan jubah-jubah mahal penduduk surga itu dari pohon kurma, Pak. Dari daun pohon kurma. Wa thamaruha amsalul qilali wattila. Buahnya sebesar guci dan timba. Masya Allah. Asyaddu bayadhan minal laban, lebih putih dari susu. Wa ahla halawatan minal asal, lebih manis dari madu. Wa alyanu minaz zubad, dan lebih lembut dari krim. Gimana rasanya ya? Bisa dibayangkan ya? Laisa fiha ajam, dan tidak ada bijinya, Pak. Itu pohon kak apa? Kurma. Ye, ini pohon kurma di surga. Bayangkan jenengan lu mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi aja satu itu mendapat ini, Pak. Ya. Ya tentu mendapat ini tuh oleh pisan sing bagian ngerawatnya, sing tinggal di sebelah situ juga oleh itu juga, gitu Pak Eko, nggih. Iya, jadi ini Bapak Ibu tentang pohon surga, yaitu pohon kurma. Sekarang zikir, Pak. Ini kita ganti judul baru. Zikir adalah nafkah untuk membangun surga. Benar enggak zikir itu untuk membangun surga? Kalau untuk hadis langsung yang mengatakan zikir itu membangun surga, enggak ada, Pak. Enggak ada hadis seperti itu. Ya. Andaikan ada, maka itu palsu karena tidak ada teks seperti itu. Tapi secara makna dari hadis-hadis yang ada itu menunjukkan ke sana. Memang zikir itu membangun surga. Jadi perlu diperhatikan, tidak setiap kata-kata yang baik adalah hadis. Jadi ada kata-kata baik, kata-kata mutiara baik dan benar. Tapi kalau panjenengan mengatakan ini hadis Nabi, yo palsu karena Nabi tidak pernah mengatakannya. Ya, loh kok dikatakan palsu kan benar? Iya benar, karena tidak menyalahi dalil, tapi dengan menisbatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya, itulah yang jadi hadis ini palsu. Jadi tidak semua kata-kata yang baik itu hadis. Meskipun itu baik, benar, tidak salah, tapi kalau dikatakan Nabi lo mengucapkan ini, itu namanya berdusta atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam At-Tabari dalam kitab Adabun Nufus, ya, adab-adab jiwa. Jadi betapa kita itu Pak perlu untuk senantiasa memperbaiki jiwa kita, tazkiyatun nufus, agar kita itu beradab kepada Allah, beradab kepada manusia, beradab kepada alam, ya. Islam itu kan agama adab kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Islam itu punya adab-adab, Pak. Adab dengan alam, kan enggak boleh kencing sembarangan, ya. Enggak boleh pipis di bawah pohon, enggak boleh pipis ya di bawah pohon yang berbuah, enggak boleh pipis di mana? Di lubang. Ketika istinja enggak boleh pakai tulang, enggak boleh pakai kotoran, ya. Itu adab. Nggih. Dengan binatang ada adab, dengan manusia ada adab, dengan yang lebih tua ada adab, yang lebih kecil, dengan tetangga, dengan Allah Subhanahu wa taala ada adab. Itu adabun nufus. Nah, di sini At-Tabari berkata, kami diberitahu Al-Fadl Ibnu Sabbah. Dia berkata, aku bertanya kepada Nadhr Ibnu Sumail. Maka dia memberitahuku dari Hakim bin Muhammad Al-Ahmasi, dia berkata, balaghani, aku mendengar, annal jannata tubna bidzikri, bahwa surga itu dibangun dengan zikir. Fa idza khubisu dzikra kufu anil bina. Ketika mereka itu tertahan dari berzikir, mereka berhenti bangun. Ya. Fa yuqalu lahum fi dzalik, maka dikatakan kepada mereka, "Lo kenapa kok berhenti?" Fa yaquluna, mereka berkata, "Hatta taji'unan nafaqah, hingga nafkah datang kepada kami." Yang dimaksud dengan nafkah tadi adalah zikir. Kemudian At-Tabari, penulis kita, berkomentar, yang termasuk zikir adalah berbuat taat kepada Allah dengan mengerjakan perintah dan menghindari larangan. Jadi zikir itu kalau makna khususnya itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Termasuk zikir berdoa, termasuk zikir berapa tilawatul Quran, ya. Nah, termasuk zikir juga itu ketika seseorang mengerjakan perintah. Thalabul ilm wajib, dia bekerja, apa, dia mengerjakan. Sholat wajib, dia mengerjakan. Tidak boleh makan minum tangan kiri, dia mengerjakan. Tidak boleh melakukan dosa, dia mengerjakan. Nah, itu termasuk zikir. Jadi rupanya zikir itu Bapak Ibu lebih umum. Makanya kayak halaqah ilmu seperti ini, itu termasuk majelis zikir. Jadi majelis zikir itu majelis yang di sana kita mempelajari halal dan haram. Majelis ilmu, majelis kita belajar Quran, majelis kita belajar hadis, syarahnya, penjelasannya, itu juga termasuk majelis zikir. Nah, dalil yang menguatkan bahwasanya surga itu dibangun dengan zikir, salah satunya ini bukan langsung letter-letter, tapi yang kita tangkap dari hadis itu Bapak Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghada ilal masjidi aw raha." Barang siapa berangkat ke masjid atau pulang dari masjid, "A'addallahu lahu fil jannati nuzulan." Niscaya Allah menyediakan nuzul, jamuan baginya di dalam surga, kullama ghada aw raha, setiap berangkat atau kembali. Jadi berangkat ke masjid, pulang dari masjid, zikir mboten? Zikir. Nah, dengan kita berangkat dan pulang itu Pak, Bu, itu Allah menyediakan jamuan bagi kita di surga. Juga dengan hadis, barang siapa mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi, maka ditanam baginya satu pohon kurma di surga. Berarti kan bangun pohon kan? Kemudian Nabi SAW mengatakan man shalla itsnatay asyrata raka'atan tatawwu'an min ghairil fariidhah, barang siapa yang mengerjakan salat tatawwu 12 rakaat bukan fardu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah membangun baginya rumah di surga. Nah, hadisnya seperti itu. Tapi maknanya surga itu dibangun dengan apa? Zikir, dengan baik subhanallah wa bihamdi atau baik subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau juga dengan mengerjakan salat. Ini namanya zikir. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Monggo Pak, silakan. Bukan tanah kosong, Pak. Kok dapat tanah kosong? Ya, gitu terus. Sebelumnya itu kita tahu ada 7 pintu surga. Ada? 7 pintu surga. Nek surga itu punya 8 pintu. Nggih, neraka 7, Pak. Nggih. Gimana? Zikir apa Ustaz? Oh, zikirnya agar mendapat 8 pintu itu. Nggih, itu pertanyaannya, nggih. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi tadi itu bukannya orang berzikir dikasih lahan kosong, tidak. Tapi kata Nabi Ibrahim, surga itu lahan-lahan kosongnya masih sangat banyak dan ia sangat subur, airnya sangat asin, apa? Sangat tawar. Nah, cara nanaminya itu pakai subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau surga itu ada 8 pintu, kalau neraka ada 7 pintu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan saya dan Bapak Ibu semua dari yang namanya neraka. Nggih. Nah, 8 pintu surga ini ada 1 pintu salat, ada pintu puasa, ada pintu puasa namanya Ar-Royyan, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada Al-Babul Aiman, pintu sebelah kanan surga. Ya. Sudah berapa? 5. Kurang berapa? Kurang 3. Ini ada yang namanya katanya pintu taubat. Ada juga yang mengatakan ini pintu memaafkan manusia. Ada yang mengatakan ini adalah pintu memenuhi hajat manusia. Nah, ada yang mengatakan pintu haji dan umroh. Ada yang mengatakan pintu menahan amarah. Tetapi yang jelas disebutkan itu cuma 4 tadi ini. Dari hadis itu yang ada nas hadisnya dalam satu hadis itu adalah sholat, kemudian sedekah, puasa, sama jilbab apa? Jihad. Sisanya ini ijtihad dari para ulama, Al-Babul Aiman ya. Ya, sisanya ini mulai 5 sampai 8 itu ijtihad dari para ulama dengan mengambil dalil-dalil yang ada. Yaitu Al-Babul Aiman, kalau ini ada hadisnya jelas. Terus pintu taubat juga ada hadisnya ya. Pintu taubat, pintu memaafkan manusia, dan pintu memenuhi hajat. Kalau kita ingin gimana caranya masuk melalui pintu itu tadi, pintu-pintu tadi. Berarti kalau kita itu ingin masuk surga lewat pintu sholat, berarti perbanyak sholat. Sholat apa? Sholat wajib bukan. Sholat sunnah yang diperbanyak. Karena kalau sholat wajib kan semua orang kan mengerjakan, ya. Tetapi itu bisa diperbanyak dengan sholat sunnah. Ada sholat rawatib, ada sholat duha, ada sholat tahiyatul masjid setiap masuk masjid, ada sholat 2 rakaat wudhu, ada sholat malam, sholat witir, ya. Nah, ada sholat apa lagi? Sholat mutlak, Pak, yang diperbanyak. Makanya Nabi SAW itu kenapa sih sampai beliau itu ketika di atas kendaraan kok sholat mutlak itu, karena biar banyak sholatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika naik kendaraan salat Pak beliau. Nah, untuk salat sunnah ini jenengan pas naik mobil, naik motor salat sunnah boleh. Ya. Lola ndak bisa sujud Pak sama rukuk. Lo iya, nah Nabi lo naik kuda bisa tak sujud secara normal ndak bisa. Ya buat aja ketika rukuk apa agak diluk, kemudian ketika sujud lebih nemen diluknya. Tapi kalau panjenengan pas naik mobil juk nemen-nemen diluk ya Pak, nabrak. Kalau unta kan bisa melihat sendiri dia. Nggih. Jaran tahu sendiri, tapi kalau motor, kalau mobil ya mbek melirik-melirik gitu kan. Lo ndak apa-apa ta mbek tolat-toleh. Maksudnya selama tolat-tolehnya itu dibutuhkan, nggih. Nah, jenengan pas mau riting misalkan harus diriting kan, masa enggak riting langsung menggok. Kan di apa diomelin yang di belakang kan. Nah, jadi kalau sekedar itu insyaallah ndak menjadi masalah. Selama itu dibutuhkan, tapi kalau enggak perlu ngeriting, enggak perlu ngelakson ya enggak usah wong lagi salat. Nggih. Nah, kalau pengin masuk lewat pintu sedekah, perbanyak sedekahnya. Kalau zakat kan wajib, tapi kalau sedekah itu enggak wajib, tapi monggo silakan diperbanyak. Ya. Kalau pengin masuk lewat pintu apa tadi? Puasa Ar-Royan, perbanyak puasa. Ya, ada puasa sunnah Senin Kamis, yang kemarin puasa Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai 9, ya. Ada puasa Ayyamul Bidz 13, 14, 15. Tapi jenengan kan enggak boleh kemarin pas hari tasyrik ya. Puasa tanggal 13-nya, ya. Kemudian ada puasa Dawud itu. Kemudian pintu jihad. Jihad ini khusus mereka yang di medan perang, kayak di Palestina yang perang terus di Suriah melawan orang-orang kafir ya kan. Nah, jadi ini juga rahmat Allah buat kita Bapak Ibu. Tidak semua orang itu bisa mengerjakan sholat loh, kecuali yang wajib aja. Dia lebih mudah untuk puasa. Ada orang yang susah puasa. Puasa itu cuma bisa Ramadan tok, tapi mudah sedekah gitu kan. Ada orang yang enggak bisa sedekah, enggak bisa puasa, enggak bisa sholat, bisanya jihad. Malah untuk sholat itu pun kadang-kadang enggak bisa khusyuk, enggak bisa dalam kondisi normal, harus sholat khauf, sholatnya sambil angkat senjata misalnya kan gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau ingin melalui memasuki lewat pintu manapun itu ada pintu khusus yang namanya Al-Babul Aiman. Ini khusus bagi mereka yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nah, orang yang masuk lewat pintu Al-Babul Aiman ini khusus mereka, Pak. Tapi Allah memberikan kebolehan buat mereka. Kalau ingin masuk lewat pintu manapun yang mereka sukai, monggo gitu. Tapi khusus untuk orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab ini, pintunya hanyalah Al-Babul Aiman. Misalnya begitu Pak. Nah, berarti kalau ingin memasuki pintu surga yang 8 tadi, silakan kerjakan sebanyak-banyaknya tadi itu. Sering bertaubat juga, memaafkan kesalahan manusia, memenuhi kebutuhan manusia, gitu. Kebutuhan manusia itu ada orang kontraannya habis, gak bisa bayar kontraan, dia penuhi. Ada orang di rumah sakit, gak bisa bayar biaya rumah sakit, dia penuhi. Ada orang butuh oksigen, dia penuhi, gitu kan? Itu termasuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, ada lagi yang ditanyakan, Bapak Ibu, silakan. Oke, monggo, Pak, yang kanan dulu. Oke, silakan. Yang kanan dari mana ini? Dia mau ke Pak Ariadi, silakan. Oke. Nggih. Nah, itu kalau niatnya digunakan untuk menuju salat subuh yang dahulu. Nah, itu yang itu salat apa dulu? Ya, begini Pak Haryadi, jadi beliau bertanya, laki-laki muslim itu kan wajibnya salat berjamaah di masjid. Iya. Nah, kalau sudah berjamaah di masjid, terus pulang, ngimami lagi anak istrinya yang perempuan-perempuan yang enggak wajib ke masjid, itu kan boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau diniatkan untuk mengkodok sholat yang dulu-dulu yang pernah dia tinggalkan, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena untuk sholat yang kita tinggalkan lupa, enggak apa yang kita enggak sengaja beberapa tahun yang lalu, itu kan wajib kan? Sementara ketika kita pulang ke rumah untuk menjadi imam, itu kan sholat sunnah itu. Itu sholat nafilah. Nah, nafilah itu enggak bisa menggantikan yang wajib. Begitu Pak Haryadi. Jadi kalau nafilah enggak menjadi masalah, tapi kalau untuk mengkodok tetap harus dikodok sendiri. Oke. Insya Allah begitu, wallahu ta'ala a'lam. Monggo Pak, berikutnya silakan. Zikir dalam hati. Zikir dalam hati. Kenapa? Yang ditanyakan apa? Boleh apa enggak gitu kan? Nggih, boleh enggak zikir dalam hati? Boleh. Dalam dua kondisi. Ketika di WC sama ketika di masjid belum sikat gigi. Nah, adapun yang lainnya itu zikir tuh harus menggerakkan lisan Bapak Ibu. Makanya pada akhir hadis arba'in, hadis arba'in itu ada berapa hadis? 42. Terus ditambah 8 sama Ibnu Rajab, jadi ada 50. Dan yang tambahan Ibnu Rajab yang ke-50 ini itu ada hadis yang berbunyi, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alaina, fababun alaihi jami'." Wahai Rasulullah, syariat Islam itu sudah sangat banyak atas kami. Ada enggak satu pintu yang menggabungkan semuanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La yazalu lisanuka ratban an dzikrillah." Hendaknya lisanmu itu senantiasa basah dari berzikir kepada Allah. Jadi zikir itu, Pak, itu harus pakai lisan. Hukum asalnya itu pakai lisan, kecuali dalam dua kondisi, ketika di WC kita mau lepas baju kan harus baca bismillah kan. Cuma ini di WC masalahnya enggak boleh zikir. Nah, maka kita berzikir dalam hati tanpa menggerakkan lisan. Yang kedua, ketika kita sholat, kita lupa belum sikat gigi, atau wis sikat gigi barusan makan Bombay gitu kan. Nah, kadang-kadang kita sudah sikat gigi antep wek itu ya. Itu baunya kan bau enggak enak, Pak. Bau Bombay itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala min hadhihi syajara fala yaqrabanna masajidana." Barang siapa yang makan dari pohon ini, maksudnya ya Bombay, bawang putih, bawang merah, pete, jengkol, maka jangan mendekati masjid kami. Maka dianalogikan dengan bau tidak harum ini ya bau rokok, bau mungkin kita itu bajunya bekas keringetan 3 hari atau 4 hari enggak dijemur, enggak dicuci, dipakai lagi kan enggak enak, Pak. Atau bau ketiak misalnya kan enggak enak. Nah, itu berarti kita harus membersihkan dulu. Bukannya wis enak ya aku karena masjid bau ngene, bukan begitu maknanya Bapak Ibu. Nggih, jelas Pak nggih? Jadi zikir itu hukum asalnya adalah dengan lisan. Nggih, ini insyaallah akan kita lanjutkan pekan depan nggih. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua keistiqomahan, kesehatan dan hidayah Bapak Ibu. Nanti itu judulnya Adakah Tanaman Dalam Surga. Sampai di sini pertemuan kita malam hari ini, wallahu taala a'lam dan jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi corona. Allahumma barik lana fi corona. Allahumma barik lana fi corona. Wasallituhu ala kulli kafir wa zalim wa munafiqin wa mariqin wa muharibin li dinik. Wa najji minhu kulla muslim wa najji minhu kullal muslim wa najji minhu kullal muslimin mustad'afin madlum fa innahu jundum min junudik amruhu biyadik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina wardu anna wa athirna wa la tu'thir alayna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika minash sharri kullihi ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udhu bika minan nar وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قضيت لنا قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.